وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، lanjutan hadis ke-33 ya, dari masih di bab sabar. Masya Allah. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Aisyata radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah s.a.w. ani ta'un. Rasulullah s.a.w. ditanya oleh Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang ta'un, wabah ta'un yang ada pada kulit disertai demam, muntah-muntah. Fa akhbaraha annahu kana 'adaban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah bahwasanya ta'un itu adalah adab, siksaan. Ya ba'atsuhumullahu ta'ala 'ala man yasha'u. Yang Allah kirim wabah ta'un tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Kepada siapa yang saja yang Allah kehendaki, kafir, pelaku maksiat, dan Allah jadikan ta'un tersebut sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un. Maka tidaklah seorang hamba yang ta'un mengenai dia, wabah ta'un, fayamkusu fi baladihi, dia tetap tinggal di negeri dia, sabiran muhtasiban, bersabar dalam keadaan mengharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia pun juga mengetahui, meyakini bahwa tidaklah ta'un, wabah ta'un tersebut menimpa dia illa ma kataballahu lah, melainkan karena Allah telah catat, Allah telah takdirkan untuknya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari. Taib lugatul hadis, kandungan hadis ini, at-ta'un hakikatuhu kama yu'khadu minal ahadis. Ya, wabah ta'un ini hakikatnya sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, dia adalah bisrun, dia adalah bisul, mu'limun, yang sangat sakit, ya, yang sangat menyakitkan. Yakhruju ghaliban fil abad. Ya, ghaliban umumnya dia keluar di abad, di ketiak. Ma'ahlahib. Ya. Waswidadin. Disertai dengan bintik-bintik yang hitam. Hawalaihi, di sekitarnya. Wa khafafanul qalbi. Atau, ini masih maktub, kalahib. Wa khafafanil qalbi. Dan khafafan itu apa? Khafaqan, khafaqan itu khafaqan qalbu, itu berdebar-debar. Berdebar-debar. Wal qai'i, bahkan disertai muntah juga. Ala man yasha'u. Nah, kata Nabi, itu penyakit yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini maksudnya apa? Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bukha, a'ai min kafirin aw 'asin birtikabi kabiratin. Yaitu kepada orang kafir atau pelaku maksiat dan orang-orang yang terjatuh ke dosa besar. Ya, au israrin ala saghiratin, atau orang yang terus-menerus israr ya ala saghiratin, melakukan dosa kecil. Ya, muhtasiban. Kemudian ketika dia kena ta'un, ya, dia tetap tinggal di tempat dia, tidak pindah, sabiran muhtasiban. Muhtasiban ini maksudnya apa? Kata Syekh, rajian lil ajri. Ya, wasawabi, dia mengharapkan pahala, ganjaran pahala min Allah. Sawab dan ajar itu sama. Ganjaran dan pahala dari Allah Ta'ala. Nah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kalau wabah yang kemarin di negeri kita itu apa namanya? Corona. Ya. Itu mirip-mirip karena dia menular. Siapa yang kena corona, dia bersabar, enggak pindah dari tempat tinggal dia, mengharap pahala. Ya, dia meyakini ini juga berdasarkan takdir dari Allah, pasti kena, dapat pahala orang yang mati syahid. Ya, afadal hadis. Ya, hadis ini memberikan faedah. Qala Ibnu Alan, kata Ibnu Alan, beliau mengatakan, inna idza kana qasdul mu'mini sawaballahi wa raja'a mau'idihi wa raja'a mau'udihi. Nah, apabila niat maksud seorang mukmin adalah mendapat pahala dan mengharapkan apa yang dijanjikannya, apa yang dijanjikan Allah, wa arifan annahu law waqa'a bihi at-ta'unu, dan dia pun arifan mengetahui bahwa seandainya ta'un mengenai dia, fa bi taqdirillah, maka itu berdasarkan takdir Allah, wa in surifa anhu fa kadzalika, jika ta'un dipalingkan dari dia, artinya dia enggak kena, maka dia pun juga meyakini itu berdasarkan takdir Allah, bukan karena suplemen hebat yang dia minum, bukan karena kekebalan tubuh yang dia punya, tapi karena takdir Allah. Wa huwa ghairu mutajirrin, dan dia pun enggak ngegerutu. Ya, law waqa'a bihi, seandainya mengenai dia itu ta'un. Mu'tamidan ala rabbihi, dia bersandar kepada Rabbnya. Hala sihatihi wa saqamihi, ketika dia sehat atau sakit, kana lahu ajrus syahidi, maka dia mendapatkan pahala, pahala mati syahid. Ya, as-sabiru tifi ta'un ay au ayyi maradin yushbihuhu, yaitu dia bersabar ketika kena penyakit ta'un atau ayyi maradin, penyakit apapun, yushbihuhu, yang serupa dengan penyakit ta'un, kayak corona kemarin. Ya, maka kalau dia bersabar, maka ganjarannya ya'manu min fitnatil qabri, maka dia aman dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur, bukan azab kubur. Semua orang pasti dapat fitnah kubur, ditanya marabbuka wa madinu ka wa nabiyuka, kalau gak bisa jawab, dapat azab kubur. Bisa jawab, dapat nikmat kubur. Ya. Kemudian kata Syekh berikutnya, faedah berikutnya, alal insani idza waqa'at at-ta'unu fi baladihi, maka alal insan, maka kewajiban bagi manusia apabila ta'un itu menimpa di negeri dia, wa huwa fiha, dia ada di negeri tersebut, alla yakhruja minha, dia jangan keluar dari negeri tersebut, kaila yanqula al-udwa ila ghairiha minal biladi, supaya udwa tadi, penyakit menular tadi, layan kula, ya, tidak pindah, ya, ila ghairiha minal bilad, ke negeri yang lain. Wal hadisu dalilul akhdi bima bada'il hajri sihhi, dan hadis ini, ya, menunjukkan alal akhdi untuk mengambil asas, bima bada' asas, asas apa? Hajri sihhi. Hajri sihi itu karantina. Hajri sihi itu adalah karantina. Jangan diterjemahin neterap. Hajar batu, sihi sehat, batu sehat. Bukan. Pusing nanti. Ya. Nah, ini diantara uslub bahasa Arab. Hajri sihi artinya karantina. Nah, hadis ini menunjukkan, ya, boleh mengambil dengan hadis ini asas mengkarantina seseorang. Makanya kayak kemarin penyakit corona yang kena di karantina itu enggak menyelisihi syariat. Ya, tidak menyelisihi syariat. Dai barakallahu fikum. Adapun hadis la udwa, tidak ada penyakit menular, itu semua segala macam, itu dijelaskan di syarah kitab-kitab tauhid dengan izin Allah. Penyakit menular ada dengan izin Allah. Ya enggak? TBC menular dengan izin Allah bisa menular. Tapi kalau Allah tidak izinkan, ya enggak menular, begitu. Nah. Tapi di antara bentuk tawakal adalah kita melaksanakan sebab. Apa sebabnya? Kalau ada penyakit menular, jangan ke situ. Nah, paham sini? Jangan ke situ. Nah, wal haditsu dalilun 'alal akhdhi bima bada'il hajri sihhi 'alal mardha al-musabina bil amradi as-sariyati. Nah, hadis ini menunjukkan akan asas karantina bagi mardo. Mardo jamak dari marid. Ya, dari orang-orang yang sakit, al-musabina, yang ditimpa bil amrad dengan berbagai penyakit, as-sariyah, yang menular. Taib, berikutnya kata Syekh, la yaqtasiru ajru syahidi ala man kutila fil jihadi. Jadi ajru syahid, pahala mati syahid, la yaqtasir, tidak terbatas, ala man kutila, bagi orang yang terbunuh di jihad. Wa innama yashmalu unasan katsirina. Namun mati syahid pahalanya juga mencakup ke berbagai orang yang banyak. Ya, minhum al-mat'uni, di antaranya orang yang ditikam. Wal ghariqi, minhum al-mat'unu wal ghariqu, ghariq, orang yang tenggelam. Wan nufasa'u, nufasa'u artinya ibu yang melahirkan. Kemudian setelah melahirkan dia meninggal. Wa dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya faedah dari hadis ini kata Syekh, innama warada fi hadzal hadisi min da'watil musabi ila sabri wal mukusi fil baladi. Nah, kemudian yang terdapat dalam hadis ini adalah dakwah al musabi, yaitu seruan, ajakan bagi orang yang tertimpa penyakit, tertimpa wabah, ila sabri, agar dia bersabar. Wal mukusi, agar dia tetap tinggal di negerinya, fil baladi, di negerinya, ya. Dan ini semua dia bersabar tidak keluar dari negeri dia. La yatanafa ma'al akhdi bi asbabil wiqayati wal mudawati wal mudawati. Nah, ini juga tidak kontra, tidak bertentangan dengan kita mengambil sebab. Sebab apa? Al wiqayah, berupa memproteksi diri. Wal mudawati, atau kita berobat. Faqad warada anhu, dan sungguh telah terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Tadawau ibadallahi, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Jadi yang namanya tawakal, berserah diri, tafwidul amri ila Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, ya. Kemudian melakukan sebab. Wala yaltafitu ilal asbab, dan tidak menoleh kepada sebab setelah melakukan sebab. Nah, itu namanya tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, kemudian yang terakhir kata Syekh, as-sabru 'alal maradi ya dalilur ridha bil qada'i wal qadari wa huwa min kamalil imani. Bersabar atas marad, penyakit, maka itu adalah dalil akan keridhaan kita terhadap qada dan takdir Allah. Ya, dan ini adalah kesempurnaan di antara kesempurnaan iman. Namun sabar yang ya dialami oleh orang yang terkena penyakit itu juga tidak mencegah dia untuk berobat. Dia tetap berobat. Dia bersabar, meyakini ini takdir dari Allah, kemudian dia berobat. Tidak menggerutu, dia beristighfar. Nah, karena ini ampunan dosa. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian hadis ke-34. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, kata Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha azza wa jalla qala, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi. Ya. Idza batalaitu 'abdi, apabila aku menimpakan kepada hambaku, bihabibataihi, atas dua hal yang dicintainya, fasabara, kemudian dia bersabar, awattuhu minhuma aljannata, maka aku gantikan dari dua hal yang dicintai tersebut, di ketika Allah timpakan ujian, Allah akan ganti dengan surga. Yuridu, kata Anas bin Malik, yang Nabi maksud, yang Allah maksud ya, di dua hal yang dia cintainya adalah ainaihi, kedua matanya. Jadi kalau orang ditimpa kebutaan, kemudian dia bersabar, Allah akan gantikan dengan surga. Rawahul Bukhari. Ya. Kemudian lughatul hadis, idza batalaitu 'abdi ay ikhtabartuhu. Maksudnya aku mengujinya. Nah, aku menguji dia dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, dengan dicabut penglihatan. Nah, Syekh Mustafa Dib Al-Bughah mengatakan apa dalam hadis? Ya, Ya, faedah dari hadis ini, khassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ainaini bihadzal jazai. Nabi mengkhususkan dengan kedua mata yang diberikan ujian oleh Allah dengan jaza, dengan balasan ini, itu surga. Kenapa kedua mata? Li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaihi. Karena kedua mata adalah ahabul a'dha, anggota tubuh yang paling dicintai. Ya, ilaihi, oleh manusia. Itu yang paling dicintai oleh seseorang, kan gitu. Ya, kalau disuruh pilih sakit gigi apa kehilangan mata, mesti pilih salah satu. Ya mending sakit gigi, kan gitu. Bahkan gigi copot bisa pakai gigi palsu. Kalau mata copot, hah? Mata apa? Gak bisa. Ya, Allahul Musta'an. Ya, alhamdulillah ya, atas segala nikmat dari Allah pun, ya, mata kita masih normal gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, al-jannatu a'zamul iwadi. Nah, surga adalah sebesar-besarnya ganti. Ganti yang paling besar dari Allah adalah surga. Nah, kemudian li'anna tamattu abis sabri bil basari yafna bi fana'i dunya. Karena tamattu bis sabr. Nah, karena kenikmatan dengan memandang, kenikmatan memandang itu yafna, dia sirna bi fana'i dunya, dengan sirnanya dunia. Wa matamattu bil jannati fabaqin daiman. Adapun kenikmatan surga itu dia kekal selama-lamanya. Nah, kemudian kata Syekh, ibtila'ullahi li ibadihi la yakunu an naqsin fi ilmihi ta'ala wa innama liyadhhara lil 'abdi sabruhu 'ala ma batalahu bihi wa yakunu al ajru 'ala qadri al masaqqati. Kita kan kalau misalkan ada guru nguji murid, ini guru ini pengen tahu muridnya pintar apa enggak. Berarti sebelum ujian, gurunya enggak punya ilmu tentang kapasitas muridnya pintar apa enggak, kan gitu. Ngerti enggak? Jangan samakan Allah dengan kayak tadi, Allah menguji hamba bukan seperti guru menguji murid. Paham enggak sini? Bos menguji karyawan. Diuji, dikasih kasus, dikasih proyek. Jujur apa enggak? Kalau jujur naik gaji, kalau enggak jujur pecat. Sebelum ada ujian, berarti bos jahil tidak mengetahui kondisi hamba, apakah jujur atau tidak, apakah profesional atau amatir. Kalau Allah menguji hamba bukan karena kayak tadi. Nah, ini kata Syekh Mustafa Tibb Al-Bukhari, ibtila'ullahi li ibadihi, ujian Allah kepada hambanya, la yakunu an naqsin fi ilmihi, bukan karena Allah kurang dalam ilmunya, bukan. Allah udah tahu tuh si hamba bakal masuk surga juga dengan Allah butakan dia. Allah juga tahu dia bakal bersabar juga. Tahu. Wa innama liyadhhara lil 'abdi sabruhu 'ala ma batalahu bihi. Namun supaya nampak bagi si hamba kesabaran dia. Ya. Kan Allah akan berikan dia surga, tapi mesti ada harga. Harganya apa? Amal. Amal yang besar ini dari si hamba sabar. Allah tahu si hamba bakal bersabar. Inilah keadilan Allah. Sebagaimana Allah enggak akan mengadab orang kafir tanpa sebab, pasti ada sebab. Karena kekafiran dia. Ya. Baik. Alama batalahu bihi, atas apa yang Allah uji kepadanya. Wa yakunul ajru ala qadri masaqqah. Dan nanti pahalanya itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Kan si hamba dapat surga. Kok enak banget dapat surga? Oh iya. Dia dapat ujiannya berat, yaitu apa? Dibutakan di dunia. Nah, orang kalau buta di dunia itu cuman kehilangan dunia, tapi kalau orang tuli kehilangan akhirat. Makanya ulama sahabat dari dulu banyak buta dari lahir. Syekh bin Bas, mufti Saudi saat ini, Syekh Saleh Alusi, muridnya Ibnu Abbas Mujahid, itu buta dari lahir. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim buta dari lahir. Kehilangan akhirat enggak? Enggak. Bahkan mereka orang yang paling menjaga akhiratnya. Matanya terjaga dari memandang hal-hal yang haram, ya enggak? Kemudian dengan hal tersebut dia jadi cepat menangkap ilmu. Ya. Dahulu ada ulama yang setiap dengar dia pasti hafal. Makanya dia enggak mau ke pasar. Kenapa? Karena dia pasti menghafal semua omongan orang di pasar. sampai kayak begitu. Dia pasti hafal. Semua omongan orang yang dia dengar pasti dia hafal. Taib. Tapi kalau orang kehilangan pendengaran, dia kehilangan akhirat. Makanya salah satu dari tiga orang yang nanti di akhirat, ya, disebut Ashabul Arab, yang nanti mereka diuji oleh Allah, yang pertama orang gila. Ya. Yang pertama orang gila. Yang kedua Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu apa? Orang yang hidup setelah Nabi sebelumnya wafat, dia enggak dapat risalah keajaran kenabian sebelumnya yang wafat tadi, dan Nabi berikutnya belum hadir, belum diutus. Kemudian dia mati dalam keadaan tersesat, dalam keadaan kufur. Dan nanti di akhirat dia meminta keadilan pada Allah. Ya Allah, dulu enggak ada yang mendakwah. Sama sekali enggak ada. Wasilah dakwah enggak ada. Nabi sebelumnya. Ini Ahlul Fatrah pada masa terdahulu. Ya. Yang ketiga, ialah orang yang tuli. Orang yang tuli yang enggak bisa mendengar. Kalau enggak bisa mendengar, dia kehilangan akhiratnya. Kalau orang buta, cuman kehilangan dunia. Dan tiga orang ini nanti diuji oleh Allah. Allah suruh mereka, perintahkan mereka masuk neraka. Ketika mereka mau masuk neraka, berarti mereka patuh, taat sama Allah, dan Allah masukkan mereka ke surga. Ini yang langsung perintah adalah Allah tabaraka taala, bukan lagi nabi, rasul, malaikat, bukan. Tapi kalau mereka enggak mau, maka ini bukti mereka membangkang. Allah yang langsung perintah. Jadi perintah ketika Allah yang langsung perintahkan, enggak mau, itu beda dengan perintah yang enggak mau dilaksanakan tapi melalui perantara rasul. Iblis, Allah yang langsung perintahkan. Sujud pada Adam, aba wastakbar. Dia enggak mau. Allah yang langsung perintahkan. Wa kana minal kafirin. Langsung dia kafir. Paham enggak sini? Allah yang langsung perintah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Hadis berikutnya ya. Hadis 35. Hadis 35 an Atha ibn Abi Rabah. Dari Atha ibn Abi Rabah qala, ia mengatakan qala li ibn Abbas. Ibn Abbas berkata kepadaku radhiyallahu ta'ala anhuma. Ala urikam ra'atan min ahli jannah? Faqultu bala. Kata Ibn Abbas, kamu mau enggak saya kasih tahu perempuan penduduk surga? Dia masih hidup nih, tapi dia penduduk surga. Kata Atha bin Abi Rabah, mau. Qala hadhil mar'atu saudau. Nah, itu dia tuh wanita yang hitam itu, yang negro itu. Ya. Diceritakan oleh Ibn Abbas, atat an-nabiyah, dia pernah dulu, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita negro tersebut mengatakan, inni usra, saya terkena penyakit sor'un. Usra, saya terkena penyakit sor'un. Sor'un itu epilepsi, ayan. Ya. Tahu ya, sisinya ada ayan enggak? Ali, ayan enggak? Enggak, normal ya. Kalau ayan itu kejang-kejang, kelojotan. Nah. Di tengah umum dia itu. Saya pernah terkena penyakit ayan. Wa inni atakasyafu. Dan gara-gara itu saya akhirnya atakasyaf. Saya menyingkap aurat saya. Fadallah ta'ala li, doakanlah kepada saya wahai Rasulullah agar sembuh. Faqala, kata Nabi, in syi'ti sabarti walaki aljannatu. Kalau kamu mau, kamu bersabar, kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, saya doakan kau kepada Allah supaya kamu sembuh. Pilih mana? Faqalat asbiru. Kata wanita tersebut, ya udah saya sabar aja deh, biar saya masuk surga. Masya Allah. Nah, wanita itu sepeninggal Nabi masih hidup. Kata Ibn Abbas, tuh dia penduduk surga. Udah dapat jaminan dari Nabi, ya enggak? Masa Nabi salah, enak aja. Abu Lahab masih hidup. Waktu itu Abu Lahab masih hidup. Nabi bacain ayat, tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka tangan Abu Lahab. Celaka dia. Wa mraatuhu hamalatal hatab. Sekalian istrinya, Ummu Jamil, istrinya itu. Allah jamin, Nabi sampaikan dia pasti masuk neraka, gak bakal dapat hidayah. Padahal masih hidup. Bisa aja Abu Lahab, wah masa iya sih, ngeri amat saya dapat neraka, udah saya masuk Islam aja lah. Enggak bisa. Ya. Abu Lahab masih hidup. Kemudian faqala, mana tadi? Ya. Faqalat inni atakasyafu. Ya. Tapi saya gara-gara nanti kalau saya kena penyakit ayan lagi, saya nanti nyingkap aurat. Fadallaha alla atakasyafa. Doakanlah kepada Allah kalau saya ditimpa penyakit ayan tersebut, saya enggak nyingkap aurat saya. Pada alaha. Maka Nabi pun mendoakan dia sehingga ketika dia kambuh ayannya, dia enggak buka aurat. Masya Allah. Cuman kejang-kejang aja. Kelojotan. Udah enggak buka aurat. Doa dari Nabi. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Nah, ini ajib ini. Ya, beriman sama akhirat luar biasa ini. Ya, lughatul hadis as-sar'u ayan epilepsi qala fil kamu fil qamus. Kalau disebutkan qamus secara mutlak, ini qamus al-muhit namanya. Kamus bahasa Arab. Tapi bukan kamus bahasa Arab Arab Indonesia, Arab ke Arab begitu, ya. Namanya qamus al-muhit. Nah, ini namanya. Ya, disebutkan di qamus al-muhit. Apa itu sar'un epilepsi? Kalau di bahasa kita epilepsi ayan, udah tahu ya. Saya dulu pernah ngelihat ada orang ayan, ya, sekali. Ya, saya jadi tahu, bahkan mulutnya keluar busa. Ya, dan itu ya penyakitnya biasa ya. Artinya bukan sesuatu hal yang mengganggu kejiwaan orang tersebut, enggak. Ada sebab-sebab di mana di fungsi saraf dia enggak berfungsi di saat itu aja. Habis itu normal, biasa. Ya, dan bisa sembuh. Lihat di situ disebutkan qala fil qamus ayan ayan apa? As-sar'u illatun tamna'u 'ala ada'ah an-nafisata min af'aliha man'an ghairata min. Ya. Yaitu sar'u adalah illatun. Dia sebuah penyakit tamna'ul a'dha'a yang dia mencegah anggota tubuh yang an-nafisah. An-nafisah di sini maksudnya yang penting, organ tubuh yang penting, min af'aliha untuk berfungsi. Man an ghairu ta'min. Tapi mencegah tubuh ini enggak sempurna. Artinya tubuh masih ada yang bisa bergerak begitu. Masih ada yang bisa berfungsi. Wa sababuhu sebabnya apa? Suddatun, yaitu adanya penyumbatan, ta'ridu fi butuni dimaghi yang ada di tengah otak. Wa fi majaril a'sabi dan di aliran a'sab. A'sab itu jamak dari asobun. Asobun itu artinya saraf. Ya, dan di aliran saraf-saraf al-muharrikati yang nanti akan menggerakkan al-a'dha'i. Menggerakkan anggota tubuh. Al-muharrikati lil a'dha'i, benar. Ya, yang akan menggerakkan anggota tubuh. Nah, ini semua tercegah min khaltin ghalizin karena bercampurnya sesuatu yang padat lazajin kasirin atau karena menempel yang sangat banyak dari kolesterol. Ya, atau dari lemak. Fatamtani'u ar-ruhu anisuluki, maka roh, jiwa, nyawa, kesadaran dia akan tercegah dari suluk, dari berperilaku. Fiha pada jiwa tadi sulukan tabi'iyan dengan perilaku yang normal. Sehingga dia kejang-kejang kelojotan. Ya. Fa tatashad naju ala adau. Sehingga ini tasannaju itu artinya kejang-kejang. Sehingga ala adau tatashadnaj. Dia kejang-kejang. Wa fi fatil bari di fatul bari Ibnu Hajar mengatakan secara sahih Bukhari annalladzi kana bil mar'ati ya min sar'il jinni, bahwa wanita yang terkena wanita tersebut itu adalah epilepsi yang disebabkan oleh jin. La min sar'il khalid, bukan karena epilepsi dari tadi bercampurnya tubuh dia dengan kolesterol yang tinggi dan seterusnya. Atakasyafu minat takasyuf, berasal dari kata takasyuf. Ya. Maksudnya apa? Ankasyifu minal inkisyaf. Aku menyingkap. Maksudnya apa? Wal muradu bi annaha, maksudnya bahwasanya wanita tersebut khasiat, ya. Dia khawatir an tadhara auratuha, nampak nanti auratnya wahiyalatas uru, dalam keadaan dia enggak sadar. Afadal hadisu, hadis ini memberikan faedah. As-sabru alal bala'i fid dunya yurisul jannata. Sabar atas bala, bencana, musibah di dunia, ini akan menyebabkan dapat surga. Kemudian kata Syekh, ilajul amradi bidu'ai wal iltija'i sadiqi ilallahi naji'un ma'ata'atid dawai. Ya, ilajul amrad, mengobati penyakit dengan berdoa, wal iltija, meminta perlindungan, ya, as-sadiq, yang jujur kepada Allah, itu naji'un. Itu sebenarnya mudah mujarab. Ya, ma'ata'ati ad-dawai, disertai dengan melakukan pengobatan. Nah, kemudian yang berikutnya, al-akhdu bil azimati afdalu minal akhdi bir rukhsati. Mengambil azimah, keteguhan, sabar atas penyakit, itu sebenarnya lebih afdal daripada ngambil keringanan. Ngambil keringanan apa? Ya udahlah, saya mendingan sembuh aja. Nah, tapi enggak dijamin surga loh. Nah, ya ini rukhsah namanya. Ya. Nah, yang lebih utama adalah ambil itu azimah. Udah, sabar aja, teguh, kokoh. Nah, di atas penyakit dengan mengharapkan surga. Ya. Idza wajada al-insanu fi nafsihi qudratan ala tahammuliha. Apabila seseorang mendapati pada diri dia ada qudratan, ada kemampuan untuk menanggung penyakit tadi. Ya. Wa kana lahu fiha mazidun minal ajri, maka disitulah ada tambahan pahala dia. Kemudian ya, hadis ke-36. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qaal, kata Abdullah bin Mas'ud, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i sallallahu wasallamu alaihi. Ka'anni, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki, beliau menghikayatkan, menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu, semoga selawat dan salam Allah tercurah untuk mereka. Dorobahu qaumuh, kaumnya memukulnya, mengeroyoknya. Fa'adamauhu, adama yudmi, membuat berdarah. Sehingga mereka membuat nabi tersebut mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahud dama, dan nabi tersebut mengusap darah. An wajhihi, dari wajahnya. Wa huwa yaqul, dan nabi tersebut mengatakan, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka kaum yang enggak ngerti. Muttafaqun alaih. Baik. Lughatul hadis yahki nabiyan, menceritakan seorang nabi. Waroda'an Ubaid ibn Amr al-Laisi, terdapat riwayat dari Ubaid bin Amr al-Laisi, anna hadha nabiya huwa Nuhun. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaihissalam, dikeroyok kaumnya. Wa qala al-Qurtubi, tapi kata Imam al-Qurtubi, inna nabiya s.a.w. huwa al-haqi wal-mahki, tapi justru Nabi Muhammad SAW lah yang menceritakan, wal mahki, dan beliaulah sebenarnya yang diceritakan. Nah, yang jadi objek ceritanya sebenarnya beliau. Itu biasa begitu. Ali dulu pernah mengalami beban berat, Ali ceritain. Saya dulu waktu kecil kelaparan. Tapi bukan saya dulu, ada orang dulu kelaparan. Makanya cuma 3 kali sehari. Wah, kata yang dengerin mah itu kan gak kelaparan ya. Ini pasti Ali ini kan. Nah itu, jadi biasa kayak begitu. Afadal hadisu, nah, hadis ini memberikan faedah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bukha, sabrul anbiya'i wa tahammuluhum al-adha fi sabili tablighi da'watihim linnasi. Bagaimana kesabaran para nabi dan bagaimana tahammul mereka, mereka tabah menanggung ya al-adha, gangguan, ya, dalam menjalan-jalan menyampaikan dakwah pada manusia. Masya Allah. Ya. Kalau dakwah zaman sekarang mah jauh dari dakwah Nabi ya. Ya. Dan saya ngelihat ya, dakwah yang mendekati para Nabi itu, ya saya jujur aja ya, itu memang dakwah di rombongan sebelah gitu. Ya, di rombongan sebelah. Saya pernah ikut soleh, bukan dengar-dengar. Pernah itu diludahin, itu rombongan sebelah, ajib itu. Nah, tangguh mereka itu. Ya. Kalau dakwah-dakwah yang pengajian sekarang baru ditahdir aja baper. Ah itu gimana itu? Di rombongan sebelah itu wallahi ya, saya ngeliat sendiri. Saya enggak bersama mereka, ini objektif ini. Kalau saya ikut mereka, iyalah udah. Saya enggak sama mereka. Tetapi dulu saya pernah ikut, itu ajib itu. Pernah diludahin orang, diancam, diusir, ya, dimusuhin, bahkan udah lagi kajian di mimbar suruh turun, suruh diusir, suruh pergi. Bawa sono pakaian apa kemas kompor kalian. Wah, udah tahu ya jamahnya ya. Itu saya bukan bohong, masa di lagi kajian saya bohong. Itu salah saya. Wallahi ya, begitu benar. Pernah alami juga. Ya. Baik. Ya. Itu yang memang betul ya. Nah, kalau dakwah sekarang ya dakwah bagus, cuman kalau sekarang baru tahdir ya baper. Itu apa itu? Dakwah Nabi yang mana itu? Enggak ada dakwah Nabi. Dakwah Nabi apaan? Enggak ada yang kayak gitu. Ya. Yang dakwahnya enak-enak mulu. Ya. Enak-enak mulu dijemput. Wah. Itu perlu sekali-kali kita itu, makanya benar nih kata para ulama, istilah ya mainnya kurang jauh itu benar ya. Kata para ulama, siapa yang ingin tabah, siapa yang udah dia keluar di rumah dia sapar, lihat orang-orang. Makanya nanti kalau ada yang wawasannya sempit, kurang piknik, itu bukan cuma kurang baca, memang dia kurang jauh mainnya, kurang jauh dakwahnya. Nah, begitu. Lihat betulan itu kenyataan. Dakwah di mimbar, dakwah di meja kajian, apa yang datang mah yang udah mau ngaji. Dakwah itu langsung loh, orang mabok, dukun datengin itu, samperin, kenalin Islam, bantah perdukunan dia. Ya, nah itu dakwah. Makanya ya saya sangat mengapresiasi ada dakwah dai-dai yang seperti ini ya. Itu di belum lama ini saya ke belum enggak masih di daerah Bekasi apa kampung sawah kira-kira sebulan yang lalu lah itu kristenisasi luar biasa di situ. Naudzubillah, sampai-sampai gereja di situ disebut gereja Betawi. Nah, karena datang pakai koko, pakai peci, mak-maknya pakai kerudung, dulu mereka orang Betawi asli, tapi kristenisasi di situ luar biasa, masuk Kristen berjamaah. Nah di situ ada beberapa dai yang fokus dakwah di situ ya, membantah kristenisasi. Di situ ada masjid besar. Masjid besarnya ternyata liberal. Kalau Natalan, remaja masjid, DKI masjid ikut jadi panitia Natalan. Kurang ajar. Nah, itu ya, ada dai itu situ. Ustaz Farid Uqbah namanya. Mendirikan lembaga Al-Islam. Itu bagus. Menghalau kristenisasi dengan ikut juga ya, memberikan bantuan dakwah kepada masyarakat sekitar. Ya minimal yang belum masuk Kristen jangan sampai masuk Kristen lah. Syukur-syukur yang udah masuk Kristen bisa balik lagi. Nah, baik. Nah itu dakwah itu. Dakwah. Ya kaum muslimin ya. Antum enggak pernah tahu kan? Ada orang yang dakwah ke Argentina, nyamperin orang Kristen Argentina, enggak bisa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, tapi didakwahin Islam. Itu betulan ada. Nah. Bukan urusan itu. Ya. Saya aja pernah itu lihat orang Bangladesh datang ke Indonesia, gagu dia, bisu. Nah, dakwah dia jauh lah istilahnya, cuman bawa korek sama kertas gitu aja, kasih isyarat sholat, kalau nggak sholat dibakar gitu. Terus kita yang terjemahin, ente nih kalau nggak sholat tuh dibakar di akhirat tuh, kata dia gitu. Tahu dia maksud dia begitu apa enggak, kurang lebih begitulah. Jadi keterbatasan bahasa sekalipun enggak menghalangi ya mereka dai-dai yang sungguh-sungguh dalam dakwah untuk tetap dakwah. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kemudian, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahli bil gufrani wal musamahati. Di antara akhlak para nabi, mereka membalas orang yang bodoh, yang memperlakukan mereka dengan buruk dengan memaafkan dan toleran. Yang berikutnya, adamu mu'amalatil jahili nabi misliya a'malihim, tidak membalas perilaku orang jahil seperti tindakan mereka. Wa'arid anil jahilin, kata Allah ya, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya, yang berikutnya atasi ataasi bi akhlaqin nabiyyi. Ya, meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adza, dalam menanggung gangguan, penderitaan. Faqad shujja wajhuhu. Ya. Wajah beliau pernah terluka. Wasala adamu minhu, mengalir darah dari wajah beliau yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Walam yazid ala anqal, dan beliau tidak menambahkan ucapan beliau, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, mereka enggak ngerti. Ya. Tapi cukup ya sampai sini. Nanti kita lanjut lagi di hadis ke-38 ya, 37, 38 dan seterusnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.